Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita kenikmatan dan karunia sehingga pada malam hari ini kita bisa diperkenankan untuk berkumpul dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengingat perkara yang sangat penting yaitu tentang hari akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan malam ini tentang nikmatnya surga dan dahsyatnya neraka jahanam. Sungguhnya kita semua yakin dan tidak ada keraguan bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita hidup selama-lamanya di atas muka bumi ini. Dan Allah telah mengingatkan dalam banyak ayat bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang menipu. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan yaitu tidak lama seorang bermain dan dia akan selesai dari permainannya. Dan senda gurau, dia akan datang masa dia harus serius. Tatkala datang kematian kepadanya. Allah sebutkan kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu utama. Dunia itu ibarat air hujan yang turun ke atas muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Tumbuhan yang sejuk untuk dipandang, enak untuk dilihat. Tetapi tidak selama-lamanya. Hijau tersebut, keindahan tersebut tiba-tiba mengering kata Allah Subhanahu wa taala. Fatarahu musfarra, mengering, kemudian berubah menjadi warna kuning, kemudian hancurlah. Demikianlah kehidupan dunia. Memang indah, memang manis, ya, tetapi begitu cepat sirna. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita bahwasanya umur kita tidaklah panjang. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang lewat dari umur 70. Sekarang saja saya lihat yang hadir, apakah ada yang berumur 70? Bukan sedikit, saya tanya ada atau tidak? Hah? Ada? Ada, 1-2 orang. Ya. Di atas ada ya? 70 berapa itu? 72. Sudah bonus 2 tahun, hati-hati. Kebanyakannya tidak ada yang sampai 70. Kata Nabi, wa aqalla man yujuz dzalik. Ada, tapi sedikit, tidak banyak ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala beri peringatan, wa ja'akumun nadzir. Kata Allah telah datang peringatan kepada kalian. Di antara tafsiran salaf yang dimaksud dengan peringatan adalah uban. Seorang tatkala berkaca, dia melihat wajahnya mulai beruban, rambutnya beruban, jenggotnya beruban, kumisnya beruban. Ini peringatan bahwasanya engkau akan mati. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya membuat tubuh kita melemah agar kita ingat dan sadar bahwasanya kita akan meninggal dunia. Kalau seandainya seorang selalu kuat, senantiasa muda, dia lupa bahwasanya dia akan meninggal dunia. Tapi Allah beri peringatan. Bagaimanapun seorang ya, dia berusaha menjaga kesehatannya, dia akan melemah, mulai dia beruban. Wanita pun demikian. Bagaimanapun dia berusaha merias wajahnya, ya tetap saja keriput ya. Tetap saja keriput, tetap saja tua, tetap saja tubuhnya semakin melemah ya. Sampai akhirnya dia mencapai tingkatan top ya. Betul top katanya tua ompong peon. Kita semua mungkin akan sampai pada hal tersebut. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah suatu kepastian yang akan menimpa setiap kita ya. Dan memang benar kalau orang sudah berumur 60 ya, apalagi sudah 70 hendaknya bersiap-siap. Karena sebentar lagi insyaallah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ya, yang lebih muda lebih lama matinya. Biasanya, tapi belum tentu ya. Belum tentu. Kita semua sekarang ngantri menuju pintu kematian. Yang biasanya yang tua-tua di bagian depan. Yang muda-muda biasanya bagian apa? Belakang. Itu biasanya, tapi belum tentu. Belum tentu. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wa kam min fatan amsa wa adha asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak pemuda yang di pagi hari dan sore hari masih tertawa, tiba-tiba jasad mereka dimasukkan dalam kegelapan liang lahatnya. Oleh karenanya, dia tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Saya sering sampaikan cerita tentang kisah teman saya. Ya, dia hendak pergi ke Indonesia, dua orang. Indonesia, dua-dua teman saya. Qadarullah, yang satunya gagal pergi. Cuma satu teman saya yang pergi, satunya gagal pergi. Kenapa? Karena bibiknya sakit, keras. Akhirnya dia tunda kepergiannya, dia tetap di kota Madinah. Ternyata bibinya meninggal dunia. Maka malam itu dia solatkan bibinya di Masjid Nabawi, solat mayat, kemudian dia ikut kuburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur. Subuhnya dia yang dikubur. Subhanallah, begitu cepat kematian datang tanpa terduga. Bahkan sering orang meninggal dunia, dia keluar dari rumahnya, tidak terbetik 1% pun ada kemungkinan dia akan mati. Tidak terbetik sama sekali. Dia keluar dalam kondisi gembira, ketawa, tiba-tiba ketabrak mobil misalnya, tiba-tiba kena serangan jantung. Tidak terbetik dalam benaknya dia akan meninggal. Tahu-tahu Allah cabut apa? Nyawanya. Dan banyak orang seperti itu. Masih mending kalau kematian datang dengan memberi peringatan. Terkadang kematian itu datang baghdah tiba-tiba. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berusaha ya mempersiapkan diri kita setiap saat ya akan datangnya kematian. Dan kita sangat berharap Allah memberi anugerah kepada kita agar bisa meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Baik para hadirin, hari ini kita akan bicarakan kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki yang diimpikan oleh orang-orang yang saleh adalah menang meraih surga dan selamat dari neraka jahanam. Karena kalau kita melihat pembicaraan manusia tentang kemenangan, kebanyakan pembicaraan mereka adalah tentang kemenangan duniawi. Ada yang bangga karena menang dalam perdagangan, menang dalam tender ya, menang dalam jabatan ya. Ada yang bangga ya, menang dalam perlombaan, perlombaan olahraga, bahkan ada yang bangga menang dalam hal yang haram, menang dalam judi, menang dalam lotre dan yang lainnya. Kebanyakan pembicaraan manusia adalah kemenangan tentang perkara-perkara dunia. Banyak di antara mereka lupa bahwa kemenangan yang hakiki bukan itu. Kemenangan yang hakiki adalah seorang meraih kenikmatan yang sempurna dan abadi, yaitu kenikmatan surga, dan dia selamat dari kesengsaraan yang abadi dan azab yang abadi, yaitu neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemenangan tersebut dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan ayat ini Allah buka dengan kalimat kullu. Kullu itu dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Siapa saja yang bernyawa, siapapun dia, apakah dia seorang rakyat jelata, apakah dia seorang jenderal, apakah dia seorang panglima, apakah dia seorang presiden, apakah dia seorang raja, ya, apakah dia orang terpandang, laki-laki maupun perempuan, pasti merasakan apa? Kematian. Mencakup kita semua masuk dalam ayat tersebut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Dan sungguhnya amalan kalian akan disempurnakan pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka dialah yang menang. Kata Allah, dialah yang menang. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Namun kemenangan itu sulit. Kenapa? Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Banyak orang gagal, tidak menang. Kenapa? Karena terpedaya dengan keindahan dunia. Inilah kemenangan hakiki. Kemenangan meraih kenikmatan yang abadi dan sempurna dan terselamatkan dari azab neraka jahanam, siksaan yang sangat pedih ya di akhirat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik kita bagaimana di awal kita sebutkan tentang kenikmatan surga dan juga tentang dahsyatnya neraka. Kita di awal pembahasan kita akan bahas tentang kenikmatan surga ya. Surga ya, adalah impian setiap orang soleh. Bukan cuma orang soleh, bahkan para nabi berangan-angan mimpi untuk bisa masuk surga. Impian mereka masuk surga. Dan Allah abadikan doa mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam yang Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang rela mengorbankan hal-hal yang dia cintai. Dia rela berpisah dengan anaknya yang sangat dia cintai, yang dia tunggu puluhan tahun, Ismail, untuk diletakkan di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, di Mekah. Dia rela tatkala Ismail sudah mencapai masa dewasa untuk disembelih, untuk dia sembelih sendiri, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin uji tentang kecintaan dia kepada Allah. Ternyata dia lulus ujian. Maka dia digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kenapa? Dia mendahulukan cintanya kepada Allah daripada hal-hal yang kecintaan duniawi. Itu pun kekasih Allah ini sangat ingin masuk surga. Maka dia berdoa, ya waja'alni mi warafati jannatin na'im. Allah abadikan doanya ini. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk pewaris ya surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doanya, Rasulullah sallam berkata, Allahumma inni as'alukal jannah wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa a'udzubika minan nar wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan apa yang bisa mendekatkan aku kepada surga, baik perkataan maupun perbuatan, dan jauhkan aku dari neraka jahannam. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan juga doa orang-orang yang saleh dalam Al-Qur'an, contohnya Asiyah, istrinya Firaun. Idh qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Tatkala dia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah bagiku istana di surga. Allah abadikan doanya orang saleh. Allah juga sebutkan tentang doanya Ibadur Rahman. Ibadur Rahman yang kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka inilah orang-orang diberi ganjaran surga. Di antara sifat-sifat Ibadur Rahman kata Allah, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yaitu orang-orang yang mereka berdoa, ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Sungguhnya azabnya adalah kekal dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat untuk ditinggali atau ditempati. Jadi Allah abadikan doa mereka karena mereka takut kepada neraka dan mereka berharap surga. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk minta surga. Kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus fa innahu a'lal jannah." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus karena itu surga yang paling apa? Yang paling tinggi. Jadi Rasulullah SAW suruh kita memiliki himma aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau minta surga, jangan tanggung-tanggung. Minta surga apa? Surga Firdaus. Jangan malu-malu. Ya. Kalau minta sama manusia malu, minta sama Allah jangan malu minta. Allah, apa yang membuat Allah? Kalau kita malu minta sama orang karena kita tahu duitnya terbatas. Kita malu minta sama orang karena kita tahu finansial dia terbatas. Nanti malu minta sama Allah. Allah punya apa saja. Enggak usah malu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang, ya Allah, saya minta surga meskipun pinggiran saja, ya Allah, enggak apa-apa. Ya kalau enggak dikabulkan langsung jeblos masuk neraka jahanam. Tapi kalau minta surga paling tinggi enggak dikabulkan, paling turun surga di bawahnya, enggak jadi masalah. Ya Allah, mau di pinggiran enggak apa-apa, ya Allah, meskipun di pelataran surga. Bahaya nanti minta doa seperti itu. Kalau dikabulkan, nyesal nanti. Oleh karenanya, seorang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga dengan himma aliyah, dengan semangat yang tinggi. Dari sini kita tahu salah perkataan sebagian orang yang mengatakan tidak boleh beribadah mengharap surga karena takut neraka, itu adalah ibadahnya para pedagang dan macam-macamnya. Ini tidak benar seperti ini. Seakan-akan kita menuduh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya? Ibadahnya seperti para pedagang. Allah suruh kita minta surga. Nabi suruh kita minta surga. Dalam surga ada kenikmatan yang luar biasa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka apa? Lazat an-nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon agar bisa mendapatkan kelezatan melihat wajahmu di surga kelak dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka perkataan seperti itu tidak benar. Mereka mengatakan kita harus beribadah kepada Allah dengan cinta. Apakah kecintaan Anda lebih hebat ataukah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela untuk menyembelih anaknya gara-gara perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kecintaan Anda lebih hebat daripada cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beribadah sampai bengkak kakinya? Kemudian Anda mengatakan tidak boleh minta surga, tidak boleh takut kepada neraka, sementara Nabi Ibrahim takut kepada neraka, minta surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta surga. Maka jangan dengar perkataan orang seperti itu ya. Itu tidak benar. Kita disuruh untuk apa? Minta surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang surga adalah patut untuk kita mintai, kenikmatan yang abadi. Siapa yang dapat surga, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang hakiki. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kenikmatan yang ada di surga, maka kita hanya bisa menyampaikan gambaran, hakikatnya tidak bisa kita ketahui. Ya. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku di surga kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak-benak mereka. Kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW tatkala menyampaikan hadis ini, kemudian dibacakan firman Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan. Allah sembunyikan kenikmatan tersebut, Allah sengaja sembunyikan. Kenapa? Karena tidak bisa masuk di nalar kita. Kenikmatan ada yang kita dengar. Kita pernah dengar tentang sungai di surga. Kita pernah dengar tentang bidadari di surga. Kita baca Al-Quran, kita dengar tentang, kita baca tentang bidadari surga, tentang sungai-sungai di surga, tentang pohon-pohon di surga, tentang buah-buah di surga. Ini kita pernah dengar. Tapi ada kenikmatan yang Allah siapkan di surga, yang dengar pun tidak pernah. Yang terbetik di hati pun tidak pernah. Kenapa Allah tidak tampakkan? Karena di luar daripada nalar kita. Di luar daripada nalar kita. Ibarat, saya kalau boleh mengibaratkan sebagai analogi saja, contohnya kita misalnya, kita taruhlah kita kembali 100 tahun lalu, kita bawa iPad misalnya, kita kasih sama orang, kita bilang, 100 tahun depan ada namanya alat canggih, namanya iPad, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kira-kira dia nyambung atau tidak? Dia gak percaya, itu gila katanya. Ya, kenapa? Karena memang tidak sambung kepada nalarnya. Maka Allah sengaja menyembunyikan banyak kenikmatan yang kita tidak pernah dengar, bahkan terbetik pun tidak pernah. Yang kita dengar pun sangat menakjubkan. Yang kita pernah dengar pun sangat menakjubkan. Oleh karena para hadirin kalau subhanahu wa ta'ala, kaidah dalam kenikmatan surga sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada satupun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia kecuali yang sama hanya sekedar nama. Namanya saja yang sama, hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda ya. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang hal yang gaib. Karena nikmat surga ini hal yang gaib juga. Ya, kalau Allah tampakkan nikmat surga, ya, semua orang sadar ya. Kalau Allah munculkan bidadari di Sidoarjo, oh semua orang apa? Suruh lihat 5 menit saja, semuanya langsung bertakwa kepada Allah. Salat malam, baca Quran, pensiun dini. Kenapa? Sudah lihat bidadarinya kayak apa? Tapi Allah sembunyikan karena ini masalah yang apa? Yang gaib. Hanya Allah hanya sebutkan cerita-cerita begini-begini, tapi kita enggak bisa melihatnya ya, karena memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kaidah yang kita sebutkan, semua yang ada di surga dibandingkan yang ada di dunia yang sama cuma apa? Cuma nama. Baik, di antaranya buktinya kalau Allah sebutkan tentang pohon. Allah sebut tentang pohon di dunia di surga ya. Di antaranya Allah mengatakan fi sidri mahdud. Allah sebutkan tentang pohon sidr. Namun ternyata sidr di surga tidak ada durinya dan banyak buahnya. Beda dengan sidr, pohon bidara di dunia, durinya banyak, buahnya apa? Sedikit. Ternyata beda. Namanya sama-sama apa? Sidr. Tetapi hakikatnya berbeda. Contohnya, pohon di surga, batangnya bukan dari kayu, seperti yang kita lihat di dunia. Kata Nabi SAW, "Ma min sajaratin fil jannah illa wasaquha min dahab." Atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu pohon pun di surga, kecuali batangnya terbuat dari emas. Ya, gimana kita bayangkan pohon dari apa? Emas ya. Buahnya keluarnya apa nanti? Intinya beda ya. Namanya sama-sama pohon tapi apa? Tapi lain ya. Buktinya batangnya terbuat dari emas ya. Makanya disebut surga. Surga itu taman kan sebenarnya. Taman. Makanya saya sempat baca sebagian tulisan orang-orang liberal, mereka ngejek. Lihat Allah selalu sebutkan taman, taman, taman, taman. Apa sih menariknya taman? Ya, itu taman tempat di rumah ente yang tidak menarik. Ini taman surga mau samakan dengan taman di rumah ente ya, yang tidak pernah dirawat. Sedangkan kita tidak usah berbicara tentang taman surga. Taman di dunia saja orang rebut-rebutan ke puncak Bogor sana cari taman. Orang-orang kaya dari luar negeri, dari Jakarta. Ternyata mereka di zaman modern 2016 ini masih cari apa? Taman. Itu taman dunia. Taman dunia, bagaimana lagi dengan taman surga? Kemudian mereka mengejek, lihat surga apa, Al-Quran isinya taman-taman, karena yang dihadapi orang Arab Badui yang di sana padang pasir, makanya sebutinnya apa? Taman-taman. Ya akhi, ini taman tidak sama dengan taman ente, taman yang ente lihat ya. Taman surga tidak bisa dibandingkan dengan taman dunia. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang pohon saja sudah berbeda. Kita bicara tentang buah-buahan, beda. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa fakihatin katsira, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan buah-buah yang banyak di surga. La maqtu'ah wa la mamnu'ah, tidak pernah terputus, selalu ada. Wa la mamnu'ah, dan tidak terhalangi, mudah untuk diraih. Oleh karenanya buah-buah di surga itu kata Allah qutufuha daniyah, dahan-dahannya rendah, mudah untuk diambil. Beda kalau di sini kita mau ambil durian harus manjat misalnya. Mangga harus apa? Manjat ya. Dan macam-macamnya harus pakai gini-gini ya. Susah. Di surga enggak ada begitu, qutufuha daniyah, rendah, tinggal dipetik. Tidak ada letih di surga, tidak ada capek di surga, enggak ada. Enggak ada sedih, enggak ada capek, enggak ada letih. Maka semuanya dimudahkan. Kemudian buah-buahan kata Allah ukuluha daim, buah-buahnya selalu ada, tidak pernah terputus. La maqtu'ah, tidak pernah terputus. Makanya mungkin di surga tidak ada kalimat musim. Kenapa? Karena tidak ada musim, selalu ada. Kapan ada kalimat musim? Tatkala kadang ada, kadang tidak ada, baru muncullah kalimat apa? Musim. Di surga ukuluha daim, senantiasa ada. Di dunia tidak demikian ya. Saya pergi ke Sumatera, sebagian ikhwan mengatakan, "Ustaz, durian di tempat ini enak sekali, Ustaz." "Mana? Belum musim, Ustaz." "Ih, ngapain ngomong kalau belum musim?" Terus dia bilang lagi, "Dukunya juga enak, Ustaz." Anda pikir yang sekarang yang duku ada. "Mana dukunya?" "Belum musim juga." Ya, subhanallah. Tidak semua buah kita bisa dapatkan di dunia. Terkadang ada musimnya, kadang enggak ada musimnya. Di surga selalu ada. Selalu ada. Ini dalil bahwasanya pohon saja berbeda antara pohon dunia dengan pohon apa? Surga. Sekarang kita bicara tentang sungai. Sungai kita lihat di dunia banyak sungai. Tapi sungai surga beda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa." Kata Allah di surga ada sungai-sungai yang isinya air yang segar terus, tidak pernah tidak segar. Tidak pernah berubah kesegarannya. Air segar terus. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan ada sungai-sungai isinya susu. Susu pun itu bukan susu seperti dunia. Kalau susu dunia, kita biarkan lama, dia akan menggumpal dan dia akan kecut. Adapun surga, susu di akhirat, kata susu di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, lam yataghayyar ta'muh. Tidak pernah berubah rasanya. Enak terus. Ya. Enak terus. Antum bayangkan, sungai isinya apa? Susu. Antum di dunia kalau mandi susu mahal ya. Tapi di surga antum menyelam sungai susu, masya Allah enak sekali. Mudah-mudahan kita bisa menyelam di sungai tersebut. Ya. Kemudian kata Allah, wa anharun min khamril ladzati lisyaribin. Sungai-sungai isinya khamar. Sungai isinya apa? Khamar, bir ya. Kalau bir di dunia bikin pening, bikin pusing, bikin teler, ya, bikin perut sakit dan macam-macamnya. Adapun di surga sama sekali tidak menimbulkan hal tersebut, yang ada hanyalah kelezatan dan kenikmatan tanpa menimbulkan efek samping seperti pusing, sakit kepala dan yang lainnya. Itu khamar yang ada di mana? Di surga. Bayangkan antum berenang di sungai khamar. Mungkin juga ada ikan-ikannya dalam situ. Antum tidak mabuk, ikannya juga tidak teler. Karena khamarnya tidak bikin apa? Tidak bikin mabuk. Luar biasa. Ini khamar dunia. Namanya sama-sama khamar, tapi hakikatnya berbeda. Kemudian sungai isinya madu yang murni. Dalam sebagian riwayat disebutkan anharun tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai mengalir tanpa ada lubangnya di surga. Mengalir tanpa ada lubang, mengalir di atas. Ini kita bicara tentang apa? Sungai. Pohon sudah, sungai sudah, tinggal apa yang belum? Tinggal bidadari ya. Bidadari. Tahukah Anda apa itu bidadari? Saya pun tak tahu. Kita hanya dengar-dengar dalam Al-Qur'an, dengar-dengar dalam hadis. Tapi kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Ya. Tetapi cukup kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Lau anna imra'atan min ahli jannah ittala'at 'ala ahli dunya," ya. Kalau seandainya ada seorang wanita surga nongol di dunia ini, "La mala'at ma bainahuma rihan." Ya, "La adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan." Maka kalau ada wajah seorang bidadari muncul di Sidoarjo ini, lagi lampu mati, atau dia muncul, maka akan menyinari dunia ini dari timur sampai barat, Sabang sampai Merauke, nyala. Kenapa? Karena cahaya dari wajah bidadari tersebut. Ya. Gimana? Wallah alam, kita enggak tahu gimana ceritanya. Ya, penting wajahnya apa? Bercahaya. Kemudian apa? Wala mala'at ma bainahuma rihan. Bukan cuma itu. Akan bau semerbak, harum. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, semuanya harum. Harumnya alami, dari tubuhnya sendiri apa? Harum. Ya, keringat penghuni surga itu apa? Harum. Tidak perlu pakai apa? Parfum. Tidak perlu pakai ketek, apa namanya? Tidak perlu, dia asli harum sendiri. Ini bidadari. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kerudungnya bidadari saja luar biasa, lebih baik daripada seluruh wanita di atas muka bumi ini. Ya. Itu baru kerudungnya, belum apa? Belum alisnya. Ya. Oleh karenanya para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, ya. Ini sudah gambaran global mujmal dari Nabi SAW tentang bagaimana bidadari. Itu tidak bisa kita hayalkan, tidak bisa kita hayalkan. Saya pernah buat broadcast tentang bidadari, terus ada teman yang kirim SMS, "Ustaz, tolong kirim fotonya dong." Foto siapa? Siapa yang mau difoto mewakili bidadari? Yang ada bidadari dari gua hantu, ya. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, jadi kita akan sebutkan tentang sifat-sifat bidadari, ya. Dan kita berharap ibu-ibu yang hadir di pengajian ini semoga menjadi ratu bidadari. Ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Karena ibu-ibu nanti kalau masuk surga tidak begini modelnya yang sekedarnya seperti ini, tidak. Akan dibuat cantik, akan dibuat ya muda, akan dibuat mantaplah pokoknya lah. Mudah-mudahan jadi bidadari di surga. Jadi ratu bidadari, ya. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah mengatakan wanita dunia yang masuk surga lebih afdal daripada bidadari, lebih afdal daripada bidadari. Demikian pendapat para ulama. Baik, di antara sifat-sifat bidadari yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah menyebutkan tentang putihnya bidadari. Kata Allah, "Ka'amsalil lu'lu'il maknun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun." Para bidadari, mereka itu seperti mutiara yang tertutup di cangkangnya. Ini kata para ulama, tatkala Allah menyebutkan mutiara adalah tentang bersihnya bidadari dan putihnya bidadari. Nah, kulitnya bidadari itu putih seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Kenapa? Tatkala tersimpan dalam cangkang, sama sekali tidak terkontaminasi dengan kotoran. Putihnya mulus, bersih, tidak ada titik-titiknya, tidak ada tai lalatnya, ya. Tidak ada bintik-bintiknya, tidak. Putih, bersih. Seperti mutiara tersimpan dalam apa? Cangkang. Ini dari sisi putihnya. Adapun dari tubuh bidadari, disebutkan oleh Allah tubuhnya bening. Makanya Allah mengatakan, ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Bahwasanya bidadari itu seperti al-yaqut dan al-marjan. Yaqut seperti intan, al-marjan seperti mutiara. Kata para ulama, dari sisi warna kulitnya putih, tapi dari tubuhnya bening. Beningnya seperti apa? Sampai disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kabiduha mir'atuha. Kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Kata Nabi SAW, hatinya bidadari itu adalah cermin bagi suaminya. Bagaimana? Kita tidak tahu, ya. Hatinya dalam badannya itu cermin bagi apa? Suaminya. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, yura mukhu suqiha min wara'il lahan min al-husn. Kata Nabi SAW, terlihat sum-sum betisnya di balik daging. Wah, sangar bidadari. Ini gendruwo atau apa, ya. Makanya Nabi bantah. Kata Nabi, minal hasan, karena saking cantiknya. Makanya saya bilang kita tidak bisa menghayalkan apa? Bidadari. Gimana beningnya, kita tidak bisa hayalkan. Kalau kita lihat zahir hadis, akan-akan ini setan, ya. Bayangkan. Sum-sumnya kelihatan di balik apa? Di balik betisnya, di balik apa? Kulitnya, di balik dagingnya. Min wara'il lahan, kata Nabi. Tapi Nabi bantah. Kata Nabi, minal hasan, karena saking apa? Cantiknya. Ini menunjukkan kita tidak bisa menghayalkan bagaimana bidadari. Putihnya bidadari, Rasulullah SAW sebutkan, bidadari, ya, menggunakan 70 gaun. Namun, yura bayadhi saqiha min wara'i sab'ina hulla. Ukama qala Nabi SAW. Terlihat putihnya, betisnya, dibalik 70 gaun yang dipakai oleh bidadari. Jadi antum kalau ketemu bidadari di sana, mudah-mudahan ketemu, ya. Jangan salah masuk di neraka, ya. Tuh bidadari, bidadari nanti pakai gaun 70. 70 gaun menutupi tubuhnya. Tapi sudah tertutup gaun, masih kelihatan betisnya putih, kelihatan dari luar. Gimana? Nanti gak semangat buka itu gaun. Kalau gak mau gunting, robek. Jadi, apa namanya, terlihat putihnya bidadari, meskipun dibalik 70 apa? Gaun, saking putihnya. Ya tidak, kita bisa bayangkan bagaimana bidadari tersebut. Di antara sifat-sifat bidadari, kata Allah Subhanahu Wa Taala, qasiratut tarf. Mereka menundukkan pandangan. Ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Pertama, mereka menundukkan pandangan mereka. qasiratu atrafihinna. Mereka menundukkan pandangan mereka sendiri. Artinya apa? Bidadari tidak pernah lihat laki-laki lain. Yang dia lihat suaminya. Dia diciptakan untuk melayani suaminya. Tidak pernah nengok laki-laki lain. Beda dengan wanita dunia. Sudah punya suami masih nengok laki-laki yang lain. Apalagi laki-laki. Sudah punya istri masih nengok perempuan lain. Perempuan yang itu apalagi laki-laki. Memang saya perempuan terkadang di dunia melihat laki-laki lain. Terkadang yang paling menyakitkan hati seorang suami. Tatkala dia bandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Dia bilang, mas kamu kok tidak seperti suaminya fulana. Kamu kok enggak seperti abinya fulan misalnya. Ini sangat menyakitkan apa? Hati seorang laki-laki. Makanya ibu-ibu jangan pernah bandingkan suami ibu-ibu dengan suami yang lain. Ini sangat menyakitkan hati seorang suami. Demikian juga sebaliknya. Seorang suami juga kalau bandingkan istrinya dengan dengan wanita lain, ya, maka juga sangat menyakitkan hati sang istri. Nah, wanita tersebut, bidadari tersebut, mereka menundukkan pandangan. Mereka tidak mengenal laki-laki lain. Bayangkan, antum bayangkan ada seorang wanita tidak pernah ketemu laki-laki kecuali ente. Berarti ente yang paling ganteng kan? Benar, karena tidak ada yang dia membandingkan dengan siapa. Dia tidak pernah lihat kecuali siapa? Ente. Ente yang paling ganteng. Meskipun wajah kayak begini, tetap aja paling apa? Paling ganteng. Karena dia tidak pernah lihat laki-laki lain. Kapan dia tahu ente amburadul? Tatkala dia lihat laki-laki yang lain. Oh, ternyata suami saya amburadul. Tatkala dia lihat laki-laki lain. Tetapi, tatkala bidadari tersebut tidak pernah lihat laki-laki lain, maka dia cintanya full buat ente. Cintanya sempurna 100% buat apa? Buat antum. Dia antum yang paling sempurna, antum yang paling tampan, antum yang paling ganteng. Karena dia tidak melihat kecuali suaminya tersebut. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, qasiratu atrafi azwajihin. Yaitu mereka menundukkan pandangan suami mereka. Kata para ulama, karena saking cantiknya bidadari ini, sang lelaki tidak butuh untuk nengok wanita lain. Kenapa? Karena sudah banyak bidadari di hadapan dia. Semuanya sempurna dalam kecantikan. Ya, semuanya sempurna dalam apa? Kecantikan. Harum luar biasa. Bidadari-bidadari tersebut. Di antara sifat-sifat bidadari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hurum maqsuratun fil khiyam. Bahwasanya para bidadari, mereka terpingit dalam kemah-kemah. Dalam istana-istana mereka tidak suka keluyuran. Tidak seperti wanita dunia. Ya, suka keluyuran. Ya. Bidadari tidak. Mereka terpingit di kemah-kemah yang mereka nantikan suaminya. Setiap saat siap untuk melayani apa? Suaminya. Beda dengan kita laki-laki di dunia. Laki-laki di dunia kalau lagi pingin ketemu istrinya. Istrinya terkadang lagi tidak di rumah. Lagi mana? Lagi ke mall. Ya. Tidak setiap saat ada di rumah. Datang lagi ke rumah terkadang istrinya lagi ngerumpi di tetangga. Oh, enggak bisa. Datang lagi ke rumah istrinya ternyata istrinya lagi ada di rumah tapi lagi datang bulan ya sudah libur lagi. Datang lagi ke rumah terkadang istrinya kemarin istrinya lagi ziarah ke rumah silaturahmi ke rumah orang tua, ke rumah mertua. Enggak bisa lagi. Ya. Datang lagi ke rumah istrinya, istrinya lagi enggak apa-apa di rumah aja tapi katanya tidak minat. Beda dengan wanita bidadari di surga senantiasa apa? Siap sedia ya. Melayani apa? Suaminya. Kenapa kecintaan mereka semakin bertambah-tambah? Mereka senantiasa menantikan kedatangan apa? Suaminya. Ya. Oleh karena para hadirin untuk subhanahu wa ta'ala, ini diantara sifat-sifat bidadari. Lanjut atau tidak? Lanjut. Saya enggak enak sama ibu-ibu. Langsung ke neraka aja ya. Masalah neraka. Azan. Isya kawan. Berapa menit? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tapi para hadirin untuk subhanahu wa ta'ala, di antara ciri bidadari dan secara umum ciri penghuni surga, yaitu tidak ada bau dalam tubuh mereka. Makanya Rasulullah SAW sebutkan ciri-ciri penghuni surga, la yamsukun, wala yamtakhitun, wala yataghawatun, wala yabulun. Mereka tidak buang air besar, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak ingusan, mereka tidak buang air ludah. Kenapa? Karena mereka memang makan bukan karena lapar. Karena mereka tidak pernah lapar, tapi mereka makan untuk bersenang-senang. Untuk berlezat-lezat, sehingga tidak ada bau-bau yang muncul dari mereka, tidak ada. Ya, maka wanita-wanita surga tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada. Ya, adapun wanita di dunia kita tahu bagaimanapun cantiknya, ya pasti kalau buang angin pasti bau, ya pasti punya kekurangan. Laki-laki pun demikian. Oleh karenanya Rasulullah Ibnu Abbas menyebutkan dalam perkataannya dia mengatakan innar rajula min ahli jannah la yu'aniku al-hawra 70 sanatan la yamalluha wala tamalluhu. Sungguhnya seorang laki penghuni surga akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Dia tidak bosan memeluk bidadari tersebut dan bidadari tersebut tidak bosan untuk memeluk dia. Ya, ini tidak mungkin kita lakukan pada wanita dunia. Antum belum 2 hari pasti sudah berbagai macam aroma muncul. Ini 70 tahun tidak bosan. Kenapa? Karena memang bersih, harum, wangi dan segala keindahan ada pada bidadari tersebut. Azan kah? Belum. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih banyak sifat-sifat bidadari, namun cukup sampai di sini. Cuma saya ingin menyampaikan keutamaan atau kemuliaan orang-orang di surga, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran bagi kalian dan tidak ada kesedihan bagi kalian. Bagaimanapun kenikmatan yang ada di dunia ini, siapapun anda orangnya, apapun jabatannya, anda pasti terkontaminasi dengan kesedihan. Pasti pernah takut, pasti pernah sedih, pasti pernah sakit, ya. Siapapun dia, apakah dia panglima, jenderal, apakah dia presiden, ya, apakah dia raja, ya, dia pasti pernah sakit, ya. Pasti pernah sedih. Bahkan terkadang orang kaya kesedihannya lebih daripada orang miskin. Kenapa? Dia sedih takut hartanya hilang. Orang yang punya jabatan takut jabatannya hilang. Takut hartanya dicuri orang. Takut kalah dalam tender. Kesedihannya lebih banyak. Orang miskin terkadang kesedihannya kurang. Ya. Oleh karenanya, tidak ada yang selamat dari kesedihan dan kekhawatiran. Ya. Raja, apakah raja tidak pernah sakit? Raja juga pernah sakit. Ente bilang raja tidak pernah mencret, raja pun pernah mencret seperti ente. Ya. Bedanya ente dengan raja apa sih? Ente sama-sama makan, dia juga makan. Ente tidur, dia juga apa? Tidur. Terkadang dia makannya milih-milih, takut-takut. Ente makan sembarang, terkadang enggak apa-apa. Iya kan? Terkadang raja cuma bisa makan 1 piring, saya bisa 2 piring. Terus, kenapa harus jadi raja? Kenapa harus jadi jenderal? Kenapa harus jadi panglima? Tidak harus. Ya. Yang penting ente bisa tidur, ketemu anak, ketemu istri bahagia. Kenapa harus mengejar seperti tinggi seperti itu kalau bukan karena agama? Kalau ente mau jadi jenderal karena ada kepentingan bagi agama, menolong agama, silakan. Tapi kalau hanya mengejar jabatan, mengejar dunia, percuma, nanti habis. Mau kejar dengan penuh kesedihan, sudah dapat belum tentu senang. Ya, belum tentu senang. Antum kira presiden, kadang kita kasihan lihat presiden. Dia berusaha senyum, tapi wajahnya menyeratkan pusing yang banyak di kepalanya. Kasihan. Ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, betapapun di dunia, kenikmatan sehebat apapun, pasti terkontaminasi dengan kesedihan, dan pasti terkontaminasi dengan kekhawatiran. Beda dengan di surga. Di surga tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Yang ada kesenangan saja, murni kesenangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam alaihissalam tatkala hendak masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra." Sungguhnya kau tidak akan lapar di surga wahai Adam, dan kau tidak akan telanjang di surga. "Wa annaka la tasma'u fiha wa la tabha." Kau tidak akan haus di surga dan kau tidak akan kepanasan di surga. Rasulullah SAW mengatakan tentang penghuni surga, wa yunadi munadin, di surga kelak akan ada yang menyeru dengan berkata kepada para penghuni surga, innalakum an tafihu fala tasqamu abada. Sungguhnya kalian di surga akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit. Azan dulu ya. Azan dulu. Habis azan, salat. Coba salatnya kamu. Kita sholat dulu aja baru lanjut, ya. Habis azan mau sholat sunnah silakan, sholat isya. Habis itu baru kita apa? Lanjut ya. Sampai sini aja dulu, nanti habis sholat kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.